tangan adik padamkan, kironyo bulan tak halang awan, adik tangkaman. Nanti bosa salan kadiri, nanti sadang adik ratoki, sayangnya suluh kini lapai jo urang lain. Pangan badan.